بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Bada'ul Masalik fi tawdih alfiyat ibn Malik. Masih tentang al-bid'ah. Al-mas'alatu as-sadisah. Ida tawassatat alifu ma jumi'a ala mithali mafail baina harfai illatin bismin suhih al-akhir ubdila thanihima hamzatan. Jika jamak yang berwazan mafail alifnya berada di tengah antara dua huruf ilat pada isim suihul akhir, maka huruf yang kedua dari dua huruf ilat itu dikatakan dengan hamzah. Nahu awal wa awail. Perhatikan awail. Nah, sudah ada alif jamak yang berada di tengah antara dua huruf ilat, maka huruf ilat yang kedua diganti dengan hamzah. Nah, itu dua huruf ilatnya sama-sama waw ya. Jadi awal itu menunjukkan dua huruf ilatnya sama-sama waw. Awail. Nah, asalnya awawil gitu ya. Sayyid wa sayyid, nayif wa nayif, wal aslu awawil wa sayawid wa nayawif. Nah, asabiah wa idza kanatil wawu madmumatan ba'da harfin sakin aw madmumin jaza qalbuha hamzatan wa jaza baqa'uha ala haliha. Ini masih pengembangan masalah yang ke-6 tadi. Jika wawunya di dhamma setelah huruf sukun atau setelah huruf yang dhamma juga, maka wawu yang kedua boleh diganti hamzah, boleh tetap seperti semula. Nah, ada ur, ada ur, ya, ada ar, adwar, adar, adwar, khulun. Khulun. Aw sifat di sini mudah. Jadi yang pertama dibaca tetap hamzahnya at-aru, at-waru diganti waw. Ah, Baik. Ad'ar wawunya ganti hamzah. Ad'war tetap wawunya. Khu'ulun wawunya ganti hamzah. Khu'ulun wawunya tetap. Nah, yang pertama terletak setelah huruf sukun, yang kedua terletak setelah huruf yang didhammah. Nah, wal awal aula wa afsah, bacaan yang pertama lebih bagus, lebih fasih. Ada aru khu'ulun, lebih fasih. Asaminah kullu kalimatin ijtama'a fi awaliha wawani wajaba ibdalu ulahuma hamzatan malam takun athaniyatu badalan min alifil mufa'alah. Setiap kalimah yang huruf-huruf pertamanya berkumpul dua wawu, maka wawu yang pertama wajib diganti hamzah selama yang kedua bukan ganti dari alif wazan fa'ala. Lahu al-ula asluha al-mula al-uwalu asluha al-uwalu. Nah, ini ada dua wawu yang berkumpul di pertama atau di urutan pertama suatu kalimat, maka wawu yang pertama diganti dengan hamzah. Al-wula min al-ula al-wuwalu min al-uwalu. Nah, atasiyah ingkanat fa'u ifta'ala wawan awya'an kudilat ta'an wa kudrimat fita'il ifti'am. Jika fa kalimah pada wazan ifta'ala berupa wawu atau ya, maka diganti dengan ta' dan diidghamkan dengan ta' wazan ifti'al. Rahu ittasola aswa iu tasola, itu wawunya tadi diganti dengan ta' terus diidghamkan ya. Iutasola menjadi ittasola. Ittasoro asluha itasoro itasaro. Ya, ya diganti dengan apa ini? Ta. Ittako asluha iutako. Al-asyirah ingkanat fa'u ifta'ala tha'an ubdilat ta'u tha'an wa udhrimata. Jika ta' jika fa kalimah wazan ifta'ala berupa tha, maka taknya diganti dengan tha juga, kemudian diidghamkan. Lahu ista'ar aswa ista'ar. Al-hajah ta'asah yang ke-11, in kanat fa'u ifta'ala dalan au dalan au zayan ubdilat ta'u dalan. Kalau fa wazan ifta'ala berupa dal atau dal atau za, maka taknya diganti dengan da. Nahu idda'ah asluha idda'ah. Nah, idda'kar ini cara tulisnya. Idda'kar asalnya iltakar. Jadi bacanya iltakar asbah iltakar dikali dengan dal. Id dakar Izdaha aswa istaha. Ya tiga itu tengah apa ini? Dam. Baik. Jadi tadi idhakar aswa idhakar. Asalnya tak sah. Ingkar fa'awif ta'ala sodan au godan au ta'an au do'an ubtilat ta'ahu ta'an. Jika fa'if ta'ala berbentuk sod atau dot atau to atau do, maka taknya diganti dengan to. Istofa asluha istafa. Intoja'a asluha intaja'a. Nah, ittarada asluha ittarada. Intolama asluha intalama. Tambih ya juzu idgham ba'da ibdali dal wa ta al mutalatani fi ta'dil harfan min jinsi ma qabla. Nah, ini yang saya dipakai ya. Boleh mengidghamkan setelah dal dan ta yang diganti dalam ta'if dial diidghamkan dengan huruf yang sejenis sebelumnya. Takul idtaqara menjadi wadhaqara wadhaqara. Jadi boleh idtaqara, ini hukum asal, boleh diidghamkan dengan yang sejenis wadhaqara. Iztaha boleh, izdaha boleh, wazzaha boleh. Istafa boleh, istofa. Nah, wassofa. Irtaja'a menjadi irtoja'a boleh, irtoja'a boleh. Irtalama menjadi irtolama, irbolama boleh. Nah, makanya kalau tadi bacanya irdakar, ya kan, bisa juga diidghamkan dengan yang sejenis irdakar. Atsalisat asah ma kanat fa'uhu tha'an aw dalan aw dalan aw zalan aw sadan aw badan aw ta'an aw da'an mimma huwa ala wazni tafa'ala aw tafa'ala aw tafa'ala fi haythu tastami'u at-ta' wa hadhihi al-ahruf jaza fi ibdal at-ta' harfan min jinsi ma ba'daha ma idghamiha fihi. Jika fa' alimah berupa tak atau dal atau dal atau za atau soib atau bad atau to atau do yang perwazan tafa'ala atau tafa'ala atau tafa'ala yang mana tak tergabung nah dengan huruf-huruf tersebut, maka boleh taknya diganti dengan huruf yang sejenis dengan sesudahnya dan diidghamkan. Nahu ithaqala asluha tathaqala. Iddathara asluha tadathara. Iddakkara asluha tadakkara. Izzayyana asluha tazayyana. Issabbara asluha tasabbara. Ibra'a asluha tadara'a. Itta'aba aswa tata'aba. Iddallama aswa tata'allama. Nah, Arabi atasaw ida wapu atita usakinatan qoblet dal wajaba ibdalu wadal waidhom wafiddali latifaddaha. Kalau taknya ketemu dengan huruf sukun sebelum dal, maka wajib diganti dengan dal dan diidghamkan dengan dal setelahnya. Nahwu addan asluha addan. Addan diaddan asluha addan. Al-khamisata asah ida waqa'atin nun as-sakinah qoblal mim awil ba ubdilat miman. Kalau ada nun sukun terletak sebelum mim atau ba, maka diganti dengan mim. Nun nahwu immaha aswa inmaha, ya. Nunnya diganti mim immaha. Wa mithlu sunbul tultafadu sumbul fa ibdaluha fil lafzi la fil khat. Ibdalnya hanya bacaan, tidak pada tulisan. Jadi sunbulun dibaca sumbul, ya. Hanya bacaan, tapi tulisannya tetap nun, ya. As-salisata sa'al mim fi fa mubdalah minal wawi li anna aslahu fuhun bidalil jam'i al-afwa' fa khadaful ha' wa abdal wa amiman fa in udhifal mim al fa ruji'a bihi ila al asli nahwa hadha fuka wa tajuzu idafatuha ma fa qaid ibdal nahwa hadha fahuka. Mim yang ada dalam lafaz famun itu adalah ganti dari wawu, karena asalnya ialah fuhun dengan dalil kalau jamak berbunyi afwahun, keluar wawunya, enggak keluar mimnya, ya. Adina, kemudian para ulama ahli bahasa membuang haknya, kemudian wawunya diganti jadi mim, menjadi famun gitu. Tapi jika famun ini dimudhofkan, ia dikembalikan kepada asalnya, nahwu hadza fuka. Tapi boleh, walaupun dibutuhkan, tetap nah dalam polisi ibdal hada famuka. As-sabi'ata as-sah idha waqatil ya'u aynan disifatin ala wazni fa'la jaza fiha wajah. Jika ya menjadi ain kalimah sifat yang berwazan fa'la, maka ya-nya boleh dibaca dua bacaan. Al-awwal qalbu dhammah kasratan litasihhal ya. Yang pertama dhammahnya diganti kasrah supaya ya-nya bisa terbaca. Tsani ba'u dhammah fa tuqlabul ya'u wawan. Yang kedua dhammahnya tetap enggak diganti kasrah. Kemudian ya-nya diganti waw. Nahwu ad-daiq wad-daw ad-daiq al-bawqa al-qais wal-qawsa. Wadalika qawlu rahimallah wa intakun aina li fi'la wasfa fa intakun aina li fa'la wasfa fadaka bil wajhaini anhum yulfa. Nah, itu maksudnya demikian. Jadi al-daiku jadi al-dawqa al-qaisu al-qawsa. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini beberapa kaidah ibdal. Kalian juga bisa mendapatkannya dalam kaidah shorof, ya. Nah, adapun beberapa pasal berikutnya, nah, dan yang terakhir idgham, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik jazak khair atas tahunnya di murajaah, ya. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat sudah khatam dan bisa diadakan imtihan, ya. Sekali atau dua kali. Sekali atau dua kali, ya. kan sampai 3 kali sekali atau 2 kali lagi ya. Nah, supaya intikannya enggak terlalu banyak-banyak. Satu banding 2 ya. Nah. Baik. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.